aku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu, bersamamu. Tak tahu di mana, semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malam. Tahu di mana, semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malam.